Pikirnya kebalik gitu. ini wong liya opene aku dhewe kurang padahal iya kunu fuqara'a yu'minihimullah min fadli. Kan terbalik dengan dalil ayatnya itu. Ayatnya kalau kalian ingin apa kalau kalian dalam keadaan fakir, maka Allah yang akan mengayakan kalian dengan karunia-Nya. Bapak mikirnya malah sebaliknya. Seolah-olah kalau sudah menikah itu terus nanti harus begini dan begitu, padahal yaitu merupakan kewajiban yang menyesuaikan. Tapi Allah sudah menyampaikan seperti itu. Nah, soal ketika ada suatu ketika yang cerita ya. Ada seorang ulama namanya Ja'far bin Muhammad. Itu di ada orang datang kepada dia mengeluh, saya ini fakir ya imam, saya gak fakir, saya miskin. Lalu dia menyuruh orang tadi untuk menikah. Orang tadi itu sudah menikah Muhammad ini. Orang tadi datang lagi untuk kepada dia, saya kok miskin ya, menuruti perintah jenengan untuk nikah gitu, kata dia begitu. Kemudian untuk menceraikan istrinya gitu. Orang-orang fakir datang kepada jenengan minta supaya bagaimana solusinya, suruh menikah. Barang sudah menikah tetap fakir juga, minta kepada jenengan terus disuruh menceraikan, bagaimana itu? Ini loh, kan ada ayat waktu dia tanya pertama kali karena kira saya juga dia termasuk orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, kamu fakir, kalau kalian fakir Allah akan mengayakan kalian dengan nikah. Ini pun sekolah ayu ini Allah ingin fadli kan gitu. Maka saya suruh dia menikah, kamu belum menikah? Kamu saya suruh kamu menikah. Sudah itu, masa sudah nikah kok tetap mengeluhkan fakir? Saya suruh dia menceraikan, kenapa? Karena kita lihat di surat An-Nisa ayat 130, nanti silakan dilihat ya. Iwa iya tafarroko yulnila ukulan min sa'ati. Dan jika keduanya itu berpisah, bercerai, penyebab itu bercerai, yunilla ukulan min ta'ati, Allah akan mengayakan masing-masing dari keduanya min ta'ati, dari kelonggaran kelapangan Allah subhanahu wa ta'ala, keluasan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Nah saya karena begitu, anak saya sudah nikah kok si melarat mengeluhkan melarat ya, bukan mengeluhkan kemiskinan, maka saya suruh dia menceraikan istrinya. Mudah-mudahan dia termasuk orang yang disebutkan Allah dalam ayat ini, iya tafarroqo yumudillah hubungan minta hati. Kalau keduanya bercerai, masing-masingnya akan dikayakan oleh Allah dari keluasan, pemahaman luasan Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya. Kemudian juga kayak Hasan bin Ali di sebagian riwayat, Imam Hasan bin Ali itu banyak menikahi gadis para perempuan dan juga banyak menceraikan. Karena kalau riwayat ini benar ya, ternyata kita terdapat riwayat Imam Hasan bin Ali itu kan orang yang ganteng, tampan. Jadi kalau Hasan dan Husain, dua cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kalau Hasan itu mirip Nabi dari kepala sampai ke perut gitu, mirip Nabi atau sampai dada gitulah. Kemudian kalau Husain itu mirip Nabi tapi dari dada sampai ke bawah. Jadi kedua-duanya itu mirip Nabi tapi tidak sempurna. Di sini dari dada sampai ke atas, artinya dari dada sampai ke bawah, biasa sama Husain. Nah, kita tahu bahwa Nabi itu orang yang tampan, orang yang bagus, sehingga Hasan ini Sallallahu Alaihi Wasallam cucunya Nabi, kalau kata kita ya Alawi gitu, cucunya Nabi. Nah, sehingga beliau banyak menikah dan banyak menceraikan. Nah, dan yang dicerai itu tidak, memang dia ingin jadi istri Hasan walaupun sebentar itu saja, karena ingin mendapatkan kemuliaan karir keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ditanya mengapa begitu ya Hasan bin Ali, jawabannya ya ini, saya ingin mendapatkan dua ayat ini sekaligus. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadli. Tidak, oh, dalam keadaan tidak punya istri, menikah ingin mendapat kekayaan ke kecukupan dengan pernikahan tadi. Kemudian juga ini wa iya tafarroqa yughnillah hukullan min ta'atihi. Jadi kalau apa terakhir, maka pasangan dari keduanya akan dikayakan oleh Allah. Akhirnya di kitab-kitab tafsir, al-dinayaan hati binan nafas. Karena Rasul berkata nafas, sehingga itu yang disebut kaya adalah kekayaan hati. Itu yang lebih utama daripada kekayaan material, kekayaan harta. Kekayaan oleh Allah dan diberi kecukupan, diberikan berupa materialnya, hartanya, tak kaya dengan itu. Dan itu yang paling penting, kan gitu ya. Jadi yughnillahu kullan min sa'ati atau jadi ini bahaya tafarrat apa? Iya qulu qolaf yughnihimullahu min fadli itu dikait kekayaan hati gitu ya. Jadi kalau orang orasinya akan dikayakan oleh Allah sehingga ya apapun yang dia miliki dia merasa cukup dengan itu, tidak mengharap yang lainnya, kan gitu ya. Sehingga ya ini akan tetap tertutup apapun juga, setidaknya dia akan menjadi orang yang kaya paling tidak ini, kalau sebelumnya membujang nanti bujuk, sekarang jadi punya istri yang perempuan juga itu, sebelumnya membujang tidak punya suami, sekarang jadi punya suami yang kaya. Nanti tadi saya katakan itu yang paling penting. Kalau orang itu hatinya kaya, tidak lagi memerlukan apa-apa yang ada di sekitarnya, dia hanya minta kepada Allah saja, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan ada hadis, man kana fi dunya hamahu fa Allahu syarru wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi wa la yahdihi dunya illa ma kutiba lahu. Kalau orang yang dunia itu menjadi niatannya, dimaknya, tujuannya, faham Allah syamlahu, Allah mencerai berikan urusannya. Urusannya itu mencerai berikan oleh Allah. Jadi rampung-rampung urusannya yang bulat yang dunia, oh, yang tidak pernah selesai. Terus wajah Allah baina ainihi, dia Allah menjadikan kefakiran itu di antara dua matanya, jadi di depan matanya dia merasa fakir, miskin terus, tidak pernah merasa kaya, walaupun jumlah uangnya sudah cukup banyak. Terus walayati dunia illa ma kutiba lahu, dan tidak datang dunia kepadanya kecuali yang ditetapkan untuknya. Kita ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita ini mau nyambut gawe jungkir jembalik misalnya, sejak pagi sampai pagi lagi terang-terang turu, rambut ngaji, rambut ngokong, nyambut gawe terus. Tidak cuma 12 jam, 24 jam atau 20 jam turunnya mempetang jam, nyambut gawe lagi. Itu layati dunia illa makutiba lahu, tidak akan datang kepadanya dunianya itu kecuali yang ditetapkan untuknya saja. Untuk jatahnya semuanya sudah semuanya, tidak akan lebih dari itu. Mungkin dia dapat uangnya lebih dari itu, tapi nanti keluar lagi, tidak dia pegang, tidak dia manfaatkan, hilang atau diambil orang atau apa, hilang lagi. Itu keyakinan orang Islam itu harusnya seperti itu, seperti yang disampaikan waktu di sana tadi. Sebaliknya, wa man kana fil akhirati niyyatan, siapa saja yang akhir itu jadi niatan, maka jawab Allah amrohu, Allah mengumpulkan urusannya sehingga dia kerja sebentar, rampung urusan, punya urusan banyak, diselesaikan dalam waktu singkat, selesai, sisanya untuk amal soleh. Kemudian wajah alal hina afiqol bihi, dan Allah jadikan kaya itu ada dalam hatinya, kaya ada dalam hatinya. Wajati dunia wajarohi batun, dan dunia datang kepada dia dalam keadaan menunduk, dalam keadaan tunduk kepada dia. Orang kalau niatan akhirat, Allah akan rampungkan urusannya dalam waktu singkat, sudah tidak butuh banyak hal, selesai dalam waktu singkat. Kemudian Allah akan menjadikan kaya dalam hatinya, dan dunia itu akan datang kepada dia dalam keadaan menunggu. Coba kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh yang paling bagus, contoh terbaik yang kita miliki. Beliau niatannya niatan akhirat, maka beliau diurusi urusan dunia, tapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebentar selesai banyak masalah, dengan sedikit sekian banyak masalah selesai, dengan sedikit waktu, sedikit tenaga, sekian masalah dunia bisa selesai, dan Allah jadikan kaya di dalam hati beliau. Rasul itu sudah mengetahui khazanahnya bumi, sudah tahu Rasulullah itu. Jadi kalau kita sekarang ini, Rasul tahu bahwa di tanah Arab itu ada minyak, itu Rasul tahu. Emas hitam dulu tidak pernah dikenal, sekarang jadi komoditas andalan dunia emas, emas kita minyak. Toto tahu, cuman Toto sengaja tidak membukakan itu kepada umat beliau karena khawatir nanti mereka berebut kekayaan kemudian jadi melupakan jika bismillah merupakan kebaikan akhirat gitu. Apalah beliau bersabda malafakru aksya alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian, tapi justru kekayaan itulah yang aku khawatirkan kepada kalian. Ini yang perlu kita lihat. Jadi kadang-kadang orang itu tidak paham, tidak sadar, yang perlu kita hati-hati ya bapak-bapak ibu-ibu dan sekalian. Allah itu kadang-kadang atau seringkali memberi istidrot kepada manusia. Istidrot itu apa? Kalau orang Jawa dilulu, ya, apa namanya, diberi kenikmatan, diberi kebaikan seolah-olah itu kebaikan bagi dia, tapi sebenarnya menjauhkan dirinya dari kebaikan. Justru begitu. Dulu kita masih dalam kondisi bujang, dalam kondisi tidak punya apa-apa, miskin, terus kita banyak bisa beramal soleh. Karena ya nanti gawian kan gitu, gawiannya ya mengkui, akhirnya ya sudah terpaksa bisa amal soleh, terpaksa bisa ngaji, bisa sholat malam, bisa macam-macam amal soleh, segala amal soleh dia kerjakan. Tapi begitu Allah berikan kekayaan kepada dia, makin lama makin kaya, apa namanya, kekayaannya meningkat sedikit demi sedikit, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Bukan bertambah amal solehnya, tapi malah mengurangi amal solehnya. Zaman dulu dia bisa amal soleh, sekarang sudah kaya, jatahnya dia amal soleh, dia beli orang. Woi, nggak ada niat amal soleh ya? Tak bayar. Saya nggak bisa ikut amal soleh, saya punya uang, saya amal soleh dengan uang saya saja. Waktu dulu, dia beramal itu dengan dirinya dan dengan hartanya, walaupun sedikit hartanya. Dia punya harta sedikit, dia amal soleh kan, dia infakan bisa bidillah, dia menyayat sedikit, infaknya sedikit. Kemudian dia punya tenaga, punya fisik, dia juga gunakan untuk amal soleh dan kebaikan yang itu, dia bisa bidillah. Begitu naik derajatnya, semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, dia merasa status sosialnya naik, kemudian dia bisa membayar orang, tak bayar. Ada jatah amal soleh, kamu jatah amal soleh di sini, entah apa itu namanya ya, entah apa ikut memperbaiki masjid atau membangun masjid atau yang lainnya lagi atau jaga atau yang lainnya lagi. Aku raiso, aku raiso bisnisan, kamu tak bayar, kamu biasa kerja saya dapat berapa kali 50 ribu, tak bayar 60 ribu untuk menggantikan saya amal soleh. Dia merasa sudah beramal soleh dengan itu. Padahal Allah itu mewajibkan dia sabillah itu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan diri. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kayanya sahabat, mereka di samping mengeluarkan hartanya, mereka juga berjihad dengan dirinya. Sampai Abdurrahman bin Auf itu ikut juga berjihad sampai terluka di jalan Allah. Utsman bin Affan juga begitu berjihad sampai terluka di jalan Allah. Ikut berjihad bersama kaum muslimin, di samping juga mengeluarkan hartanya untuk membiayai kaum muslim. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lupa. Dulu waktu masih miskin, sergap ngaji, barang mulai suki, ahli ngaji. Jadi ngaji, nganggur radio itu, nganggur HP itu. Apa, anu, tak rekam ngaji nih. Saya sibuk ini, saya rekam ngajinya sudah. Nanti, kamu ngaji ya, kamu rekam ngajinya sudah, nanti saya tak dengarkan di rumah. Sambil nyambut gawe, sambil kerja dan bisa apa namanya mengaji sambil seperti itu. Tidak tahu dia bahwa dia kehilangan keutamaan yang luar biasa. Tidakkah dia tahu bahwa jalannya dari rumah, entah jalan, naik motor, naik mobil, naik sepeda ontel atau yang lainnya lagi itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia kehilangan itu. Sudah biasa dia waktunya dialokasikan untuk kebaikan, dia gantikan dengan yang lain, dia merasa dapat ganti, dia merasa bisa mengikuti, tapi tidak dengan mujahadahnya yang selama ini dia lakukan. Jadi yang mujahadahnya tidak akan bisa hilang. Khalifah Rasul Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid, panglima paling muda dalam sejarah Islam, 18 tahun dia sudah jadi panglima perang yang di dalamnya memimpin pasukan sahabat terutama. Ketika dia awal masa khalifah yang memberangkatkan pasukan Usama, maka Abu Bakar jalan kaki karena dia jadi khalifah, dia minta izin Usama, saya ikut karena saya jadi khalifah dan saya memintakan izin Umar bin Khattab untuk menemani saya di Madinah, yang lainnya berangkat semuanya untuk memenuhi perintah Rasul belum dapat, supaya jais bersama atau bersama segera diberangkatkan. Abu Bakar menemani Usama berjalan sampai ke pinggir kota Madinah. Usama pakai ya Khalifah Rasul, engkau naik dan jalan kuda saya tak jalan kaki. Kata Khalifah, kata Abu Bakar, tidak, saya tak jalan kaki, kamu yang naik kuda karena kamu panglima. Saya ingin mendapatkan kebaikan karena hubarun layak tangi hubarun bisa bilillah wa naru jahannam. Tidak akan pernah berkumpul antara debu di jalan Allah dan neraka jahannam. Orang yang kakinya pernah berdebu di jalan Allah tidak akan masuk ke dalam neraka jahannam. Maka Abu Bakar mengatakan, saya tak jalan kaki, dia tidak dapat keutamaan itu. Itu Khalifah Rasulullah. Jadi walaupun sudah menduduki posisi tinggi seperti itu, tertinggi di kalangan kaum muslimin, paling tinggi-tinggi dari kaum muslimin, beliau masih mau menjalankan seperti itu. Kenapa? Karena tidak berubah hatinya. Kedudukan di dunia, pangkat di dunia tidak mempengaruhi dirinya, karena hatinya sudah ikat, sudah dikuatkan dengan iman, sehingga tidak ada masalah, tetap berbuat seperti itu. Nah, kita baru sedikit saja dulunya jadi sahabat, sekarang jadi amir sahabat, saya begitu. Dulunya jadi wakil amir pasal, sekarang jadi amir pasal, itu sudah merasa kedudukan yang tinggi, sehingga yang kue, yang ngaji, yang nakuan, sapal, tak perlu ngaji. Jadi kita kembali, hari Jumat kan Anissa tak ngerti lalu, Anissa alih Malaysia tak ngerti lalu, oh paling di kita ini ngurung aku sapal, aku ngaji ini, kue belum lahirnya aku ngaji, jadi aku sapal, aku ayat ini baru kita sekuih ke paring keterangannya gini-gini, ngono-ngono-ngono, anu lho, syartian. Tidak tahu dia bahwa hati kita itu, kalau lama tidak disiram oleh agama, tidak disiram oleh Al-Quran dan Al-Sunnah ini, hati kita jadi layu, kayak tanaman itu, tidak pernah disirami, lama-lama layu, lama-lama mati. Tidak sadar dia. Tidak sadar bahwa orang itu butuh diingatkan setiap saat. Jangankan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau mendengarkan ayat dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ketika disuruh bacakan Al-Qur'an untuk saya, ya Ibnu Mas'ud, maka dia Ibnu Mas'ud menjawab, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzila. Ya Rasulullah, napa kula niku maca ke dibaca panjenengan, Al-Qur'an itu turun kepada jenengan. Al-Qur'an turun kepada Anda, ada yang dengar pertama kali dari malaikat Jibril. Masa saya suruh membacakan kepada engkau itu bagaimana? Keo itu maksud itu. Kata Nabi, uhibu an asma' min ghairi. Tapi aku ini senang mendengarkan Quran dari selain saya sendiri. Saya senang dengarkan Quran dari orang lain membacanya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang paling baik di seluruh muka bumi. Orang paling baik di seluruh muka bumi. Ini sampai ketika sampai Ibnu Mas'ud membaca ayat itu ya. Kaifa idzati nabi kulli ummatin fi kulli ummatin syahidin nabi ka ala ula syahida. Rasul mengatakan hasbukal an, cukup sekarang sudah cukup, tidak usah dibacakan lagi. Ketika Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah, ternyata aina huta tulifa, kedua matanya itu menelehkan air mata mendengar bacaan Ibnu Mas'ud tadi. Beliau ingat bagaimana nanti beliau jadi saksi di kalangan umat manusia, jadi saksi bahwa din ini bisa dijalankan, maka beliau menangis gara-gara mendengar bacaan Ibnu Mas'ud tentang Al-Qur'an itu. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang merasa lebih baik daripada beliau? Begitu. Siapa di antara kita? Tak sakti-saktinya kita, tak pinter-pinternya kita. Apa bisa lebih pinter daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Takwa-takwanya kita, paling takwanya kita sekalian ini. Apa ada yang bisa melebihi takwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan gitu. Beliau ada, masih mau mendengarkan nasihat, masih mau mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh orang lain, apalagi kita. Kita yang banyak dosa, yang banyak kekurangan kita ini. Oh, wani-wani ini mengatakan, aku sapal, serah perlu. Ini ngulang kaya lu, ini senang kabe, bahkan ya, aku paling tua, tak mengenai ini paling tua aku. Ini paling kejirin ngaji, ini kong, ini kejirin ngaji ke aku. Dekwet, gue dong, lain, gue dong, ini aku ngaji. Aku tak sih, kita lain nanti, aku tak pensiun dari ngaji, aku tak menikmati masa tua, makanya seperti itu. Tidak ingatkah dia bahwa Allah mengatakan, waktu robbaka hatta yahtiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai mati datang kepada kamu. Setelah belum mati, kita harus ibadah kepada Allah selamanya, sampai kita mati. Jadi kalau belum mati, jangan berhenti. Apa soalnya jangan pernah berhenti, Wah, hanya karena kita sudah banyak masa, banyak beramal soleh jannah. Terus beramal terus, dapatkan kebaikan, beramal soleh, berjalan-jalan sampai kita itu mati. Amr bin Jauh, saya sudah sering menyampaikannya, Amr bin Jauh, orang yang cacat bintang hatinya. Dalam perang Jabilillah, dia mendapatkan bintang jasa berupa cacat bintang di kakinya, sehingga kalau dia jalan harus terbintang-bintang karenanya. Ketika datang panggilan dia, mobilisasi perang, maka anak-anaknya mengatakan, wahai bapak, bapak tinggal saja di rumah. Bapak termasuk orang yang makdul, yang kena uzur. Bapak pincang kakinya, tidak berangkat dia, tidak apa-apa. Sudah bapak tinggal saja, kami anak-anak laki-laki bapak ini yang menggantikan bapak untuk berjihad di Madinah. Apa kata Amr bin Jauh? Nah, apa kamu tidak baca ayat ini? Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berangkatlah kalian khifaf dalam keadaan ringan dan berbiasa kalian dengan harta kalian dan dengan diri kalian. Apakah saya tidak pernah baca ini? Terus semua orang ditanggu, ditanya oleh Allah, saya jawab apa ini? Itu khifafan berarti pelan. Memang saya berat untuk berjihad karena saya cacat. Tapi kata-kata Allah itu seperti itu. Itu khifafan berarti kolat. Baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Maka enak berangkat jihad, tidak berilah. Sampai akhirnya dia berjihad, Allah berjihad, sampai akhirnya dia syahid mati di jalan Allah karena kepahlawannya, karena kegagahannya, sampai untanya itu diajak pulang tidak mau. Unta yang dia tunggangi itu selalu menghadap ke arah musuh, dihadapkan pulang ke Madinah tidak mau. Akhirnya karena dia adanya orang seperti itu untuk memikul apa Amr bin Jauh itu, dipikulkan di situ mau dibawa pulang ke Madinah tidak mau. Akhirnya Amr bin Jauh dikuburkan di medan perang itu juga, dan tidak dikuburkan di Madinah, kuburkan di Madinah, dan kemudian untanya baru mau diajak pulang ke Madinah. Seperti itu, karena melihat sedemikian rumah orang tua ini sudah tua, cacat tidak, sudah tua dan cacat, tapi tetap berangkat fisabilillah untuk berjihad fisabilillah karena perintahnya ihfiru khifafan wa thiqalan. Kita sudah begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jangan pernah merasa saya sekarang sudah banyak ganjaran, saya tak berhenti saja dari kebaikan ini, saya tak menikmati masa tua saya. Jangan seperti itu. Justru di akhir hayat itulah yang paling penting. Karena innal amal itu dikhawatimina. Amalan itu dihitung dari akhirnya. Kalau kita naik kemudian turun, turun itu kita mati, berarti kita dihitung waktu turunnya itu tadi. Tinggal seberapa itu derajatnya. Tapi kalau naik terus, setidaknya bertahan dalam posisi tinggi, dia mati dalam keadaan itu, maka itu namanya usul khotimah. Bagus akhirnya. Tapi kalau turun tadi, pas turun ini mati, ya itulah usul khotimah. Itulah makanya perlunya kita beramal secara istiqomah, jangan pernah berhenti dari beramal soleh. Fahul qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Suara Front 88.5 FM, Radio Dakwah Penyatu Umat, dan masih bersama saya Muhammad